Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo, Sofian Wanandi mengatakan, kalangan investor mulai resah dengan aksi provokatif unjuk rasa buruh yang semakin sering terjadi dan merugikan semua pihak. Buruh menuntut sejumlah hal, mulai dari kenaikan upah sampai yang terakhir penghapusan sistem outsourcing. Pengusaha meminta pemerintah serius menangani masalah ini agar iklim bisnis di tanah air menjadi lebih enak dan maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Saya kira aksi buruh ini lebih banyak muatan politiknya karena bagaimanapun juga di sini ada pilkada dan pilpres yang ke depan di hadapan kita. Karena bagaimanapun juga sebetulnya masalah pengupahan itu sudah ada mekanismenya yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah melalui survei pasar dan sebagainya. Terus barang-barang yang harus disurvei, komponennya terdiri dari berapa macam. Bahkan komponennya yang tadinya sederhana 25 sudah jadi 60 komponen. Itu pun sudah hasil kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dan pemerintah. Kalau sekarang tiba-tiba ada unjuk rasa di tengah, menurut saya mereka ini tidak tahu demokrasi ya. Atau menyalahkan demokrasi menggunakan hak-haknya sebagai itu dengan menginjak hak-hak orang lain. Sedangkan mengenai outsourcing, saya pikir di negara maju seperti Amerika saja outsourcing ada. Kemudian di negara komunis seperti China saja ada. Jadi kita mau bikin negara seperti apa penghapusan outsourcing ini? Ya, barangkali kalau perlu penataan ya monggo ditata kembali. Tapi penghapusan rasa-rasanya sesuatu hal penuntutan yang berlebihan ya. Lalu dampak apa Pak yang timbul jika aksi-aksi provokatif ini terus-menerus terulang? Ya jelas ya, siapa yang mau investasi lagi di Indonesia? Ya, dengan cara-cara begini. Sehingga Indonesia ya rankingnya makin melorot dan apa yang dituntut pada saat buruh hari ini pengen upahnya naik, jangankan naik, mungkin bakal turun karena jumlah penduduk bertambah, lapangan kerja tidak ada, maka supply dan demand tidak ada. Yang namanya upah dipaksakan seperti ini nggak akan terjadi di dunia ini dengan baik. Upah itu harus berdasarkan supply dan demand, untuk itu kita harus membuka lapangan kerja sebesar-besarnya sehingga pekerja itu bisa memilih pekerjaan yang paling enak dan paling gajinya paling besar, ya. Menurut Bapak, langkah tegas seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Ya harus tegas. Polisi itu, tegas itu jangan hanya kepada perorangan, ya justru pada yang hal-hal yang begini. Karena ini menyangkut kelangsungan produksi dan menyangkut kehidupan orang banyak, yaitu jobnya itu sendiri, pekerjaannya sendiri. Pekerjaannya sendiri kadang-kadang tidak mau berunjuk rasa karena dari luar, preman-preman itu gedor-gedor memaksa dan satpamnya juga kewalahan. Polisinya juga tidak bertindak. Jadi belum pernah saya selama proses demokrasi ini pengunjuk rasa dengan cara anarkis diproses secara hukum oleh aparat hukum. Karena ini tidak memberikan pembelajaran yang baik ya. Perlindungan hukum yang tegas terhadap investasi. Karena bukan investasinya ini hanya dijadikan sebagai sapi perahan, tapi juga harus betul-betul dilindungi. Seperti layaknya melindungi dari teroris. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.